umat yang lain iri kepada kaum muslimin dengan prinsip ini, dan sungguh berpisah dengan mereka adalah kekufuran. Juga diriwayatkan dari Abu Aliyah rahimahullah, ketika disebutkan sosok pemimpin penguasa di sisi beliau, beliau menyatakan ma yuslihullahu bihim aktsaru mimma yufsidun, apa yang Allah perbaiki untuk umat ini melalui para penguasa itu lebih banyak dari apa yang mereka rusak. Ikhwanul muslimin azzakumullah, di antara perkara yang menunjukkan betapa pentingnya perkembangan dalam Islam, para ulama sepakat untuk menuju kepemimpinan dalam sebuah negara, di dalam sebuah bangsa. Dan juga yang menentukan pentingnya masalah ini, apa yang terjadi yang di Rasulullah alaihi salatu wassalam, para sahabat kiram radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, mereka tidak mengumpulkan jenazah Rasul alaihi salatu wassalam kecuali setelah jelas siapa pengganti Rasul alaihi salatu wassalam setelah itu. Kecuali setelah mereka membaiat Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Padahal itu jasadnya seorang nabi, jasadnya seorang rasul yang telah wafat, jenazah beliau yang dalam Islam dianjurkan untuk bersegera memakamkan jenazah, tetapi oleh para sahabat dibiarkan tidak dimakamkan terlebih dahulu hingga mereka semuanya sepakat menunjuk Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, baru kemudian dimakamkan kuburannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kamarnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Disebutkan dalam sebuah risalah yang berjudul Mu'amalatul Hukam fi Dhaw'il Kitabi was Sunnah, karya Syekh Abdul Salam bin Abdul Karim bin Barjis Ali Barjis rahimahullah. Beliau menyatakan nasbul imami fardun wajibun 'alal muslimin wa hadza bi ittifaqil a'immati wal ummah. Menunjuk seorang pemimpin dalam Islam merupakan perkara yang fardu, wajib atas segenap kaum muslimin. Ini dengan kesepakatan para imam, para ulama, dan kesepakatan para ummah. Wa ijma'u sahabah ba'da mautin nabi sallallahu alaihi wasallam an nasbil imam qabla al ishtighali bi dafnihi sallallahu alaihi wasallam dalilun qati' ala annahu min ahammil wajibat. Kesepakatan para sahabat pasca wafatnya Rasul alaihi salatu wasallam untuk menunjuk seorang pengganti, seorang imam, sebelum memakamkan jenazahnya Rasulullah SAW, cukuplah sebagai dalil yang pasti menunjukkan bahwasanya menunjuk kepemimpinan adalah perkara wajib yang sangat urgen, yang sangat penting. Barakallahu fikum. Apalagi ikhwan fillah azakumullah, di dalam bimbingan Islam ada perintah untuk as-sam'u wa ta'ah, mendengar dan mentaati penguasa, berbaiat kepada penguasa dan yang lain-lainnya. Maka itu ayat, itu hadis akan diterapkan oleh kaum muslimin ketika ada kepemimpinan di tengah-tengah mereka yang menguasai muslimin dunia, atau yang menguasai muslimin di negaranya masing-masing. Barakallahu fikum. Hadirin rahimakumullah, juga diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa ardah, beliau mengatakan la yuslihun nasa illa amir barun au fajir. Tidak akan bisa memperbaiki kondisi masyarakat kecuali seorang pemimpin, seorang penguasa. Baik dia penguasa yang bar, penguasa yang baik, atau dia penguasa yang fajir. Ditanyakan oleh muslimin kala itu, ya amirul mu'minin hadzal bar fa kaifal fajir? Wahai kaum mukminin, ini penguasa yang baik, kita sepakat. Lalu bagaimana dengan penguasa yang fajir, dengan penguasa yang fasik, dengan penguasa yang zalim? Kok dikatakan yang bisa memperbaiki kondisi umat hanya mereka? Qala, kata beliau Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu arda, innal fajira yu'minullahu bihi as-subul wa yujahidu bihi al-adu wa yaji'u bihi al-fai wa tuqamu bihi al-hudud wa yuhajju bihi al-bait wa ya'budu Allah fihi al-muslimu amina hatta ya'tiyahu ajaluh. Penguasa yang fajir, penguasa yang zalim, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan jalan-jalan kaum muslimin aman dengan adanya penguasa. Musuh-musuh diperangi melalui penguasa ini. Faik, harta-harta ghanimah, harta rampasan perang datang kepada kaum muslimin melalui penguasa tadi. Hukum-hukum had ditegakkan melalui penguasa tadi. Kaum muslimin bisa berhaji dengan tenang dengan penguasa tadi. Bahkan kaum muslimin bisa beribadah kepada Allah dengan tenang sampai dia mati, sampai ketemu ajalnya dengan adanya penguasa ini. Walaupun dia penguasa yang zalim, penguasa yang fasik. Ini semuanya barakallahu fikum cukup sebagai penggambaran bahwasanya masalah kepemimpinan di dalam Islam sesuatu yang sangat urgent, sangat penting, sangat penting untuk istiqamatu din, tegak dan lurusnya agama Islam ini, sangat penting untuk islahul mujtama', untuk mengatur dan memperbaiki masyarakat yang ada, sehingga maslahatnya diniyah dunyawiyah, maslahat agama dan juga maslahat dunia. Barakallahu fikum. Ibnu Tina'a azakumullah, di dalam Islam ada beberapa ketentuan-ketentuan yang sangat penting diketahui kaum muslimin di dalam bab pengangkatan sosok penguasa, sosok pemimpin umat Islam. Di sana ada syurutun ajma'al ulama'u 'alaiha, adanya persyaratan-persyaratan di mana para ulama sepakat persyaratan tadi harus ada pada sosok pemimpin kaum muslimin, sosok penguasa muslim yang memimpin kaum muslimin. Di sana juga ada syurutun afdaliyah, syarat-syarat afdal. Ikhwanul din azakumullah, di antara persyaratan sosok pemimpin dalam Islam yang disepakati oleh para ulama, yang pertama ialah ayyakuna muslima, dia sosok muslim, dia sosok muslim, penguasanya harus muslim. Tidak boleh kafir. Dalam Islam kaum muslimin tidak diperbolehkan dipimpin oleh seorang penguasa yang kafir. Mereka harus dipimpin penguasa yang muslim. Ini dengan dasar ayat, dengan dasar hadis, juga dengan ijma'nya para ulama. Adapun ayat Al-Quran ialah firman Allah subhanahu wa ta'ala yang disebutkan di An-Nisa 59. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasul, dan ulil amri minkum di kalangan kalian, yakni minal muslimin. Ulil amri dalam ayat ini adalah para umara, penguasa-penguasa dari kalangan kalian muslim. Maka penguasa harus muslim. Juga dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala berfirman juga di An-Nisa, insyaAllah ya kawan. Allah menyatakan dalam firman-Nya, walayyaj'alallahu lilkafirina alal muslimina sabila. Sekali-kali Allah tidak akan menjadikan untuk orang-orang kafir jalan untuk menguasai kaum muslimin. Ini ayat yang lebih sharih, lebih tegas dijadikan hujjah oleh para ulama untuk menyatakan penguasa harus muslim, mempersyaratkan penguasa harus muslim. Di dalam kaidah Islam, umat Islam tidak diperbolehkan dikuasai orang kafir. Dengan bahasa lain, orang kafir enggak diperbolehkan untuk menguasai kaum muslimin, memimpin kaum muslimin. Walayyaj'alallahu lilkafirina alal muslimina sabila. Sekali-kali Allah tidak akan menjadikan untuk orang-orang kafir jalan upaya menguasai kaum muslimin. Juga di antara hujahnya barakallahu fikum ialah Al-Maidah 51. Dengan sebagian penafsiran sebagian ulama kita, Allah mengatakan dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidzul yahuda walan nasara awliya ba'dhum awliya ba'd wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Al-ayat ini di antara, bukan satu-satunya, di antara. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wahai orang-orang yang beriman, kalian jangan menjadikan orang-orang Yahudi atau kaum Nasara sebagai aulia, sebagian mereka sebagai wali atau sebagian yang lain. Maka barang siapa di antara kalian yang berwala kepada mereka, maka dia termasuk golongan mereka. Ayat ini barakallahu fikum ditafsirkan oleh para ulama dengan beberapa penafsiran, dan itu menunjukkan ayat ini memiliki makna yang luas. Perbedaan tafsir ulama tentang ayat ini itu bukan ikhtilaf tadad, bukan kontradiksi, bukan ikhtilaf yang kontradiksi yang mengharuskan kita milih salah satunya. Lah, tetapi dimasukkan dalam ikhtilaf tanawwu', keragaman tafsir ulama, untuk menggambarkan, menerangkan kepada kita ayat ini memiliki kandungan makna begitu luas. Makna yang pertama, dan ini sebagai makna zahir ayat ini, makna zahir ayat ini yang dimaukan dengan aulia ialah an-nasir. penolong. Yang dimaukan dengan aulia para wali ialah sahabat karib. Sahabat karib, teman karib, barakallahu fikum. Ini makna zahir ayat ini. Sebab Allah menerangkan setelahnya, wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Pembahasannya terkait dengan al-wala wal bara. Sehingga makna ayat ini, wahai orang-orang beriman, janganlah engkau menjadikan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani sebagai penolong-penolong kalian, sebagai sahabat karib kalian. Sebagian mereka itu teman, penolong bagi sebagian yang lain. Maka barang siapa di antara kalian yang berwala, berloyalitas, menjadikan mereka sebagai sahabat karib, maka dia termasuk golongan orang-orang kafir tadi. Ini larangan berloyalitas kepada orang kafir, larangan menjadikan mereka sebagai sahabat karib, larangan menjadikan mereka sebagai penolong-penolong pada agama kita. Ini makna zahir ayat ini. Barakallahu fikum. Juga ditafsirkan dengan yang namanya pemimpin. Ini makna yang lain yang disebutkan oleh para ulama di tafsir. Dan itu barakallahu fikum makna konsekuensi daripada ayat ini. Aulia dimaknakan dengan pemimpin-pemimpin. Yang artinya, wahai orang-orang beriman, kalian jangan menjadikan orang-orang Yahudi dan kaum Nasara sebagai pemimpin-pemimpin kalian, yang menguasai kalian. Ini makna konsekuensi. Dan dua-duanya benar. Jangankan menjadi pemimpin, sebagai sahabat karib, tidak boleh. Kita berloyalitas kepada mereka, tidak boleh. Menjadikan mereka sebagai penolong kita, yang membantu kita, tidak boleh. Apalagi menjadi pemimpin kita, yang menguasai kita, yang menguasai kaum muslimin, maka min babi aula, lebih-lebih lagi, tidak boleh. Itu namanya makna konsekuensi dari betul bahir ayatnya. Dan ayat ini luas, mengandung makna pertama, juga mengandung makna yang kedua. Tafsirnya banyak, tapi bukan kontradiksi, saling menguatkan, saling mendukung. Maka ayatnya mengandung penjabarannya begitu luas. Intinya barakallahu fikum, dalil-dalil ini disebutkan oleh para ulama untuk menyatakan persyaratan penguasa pemimpin dalam Islam harus muslim. Tidak boleh orang kafir. Barakallahu. Nah, ini juga merupakan kesepakatan dari para ulama kita, kesepakatan dari para fuqaha kita. Mereka semuanya sepakat persyaratan penguasa muslim, persyaratan seorang penguasa harus muslim. Itu dimasukkan dalam kitab-kitab mereka para ulama, dalam buku-buku fikih-fikih mereka, dan juga disebutkan dalam kitab-kitab khusus yang membahas tentang permasalahan kepemimpinan, seperti kitab Al-Ahkamus Sultaniyah karya Al-Imam Al-Mawardi rahimahullah dari madzhab Syafi'iyah. Barakallahu fikum, sepakat. Ini kesepakatan kaum muslimin. Tidak bisa digoyang-goyang. Kalau ada yang punya pendapat yang lain, maka dikatakan pendapat yang aneh, pendapat yang ganjil, pendapat yang menyimpang, bertentangan dengan ayat, dengan hadis, dan dengan kesepakatan kaum muslimin. Barakallahu fikum. Ini yang pertama. Yang kedua, ayyakuna rajula. Dia harus laki-laki. Harus laki-laki. Dalam Islam tidak diperbolehkan seseorang wanita menguasai kaum muslimin. Tidak boleh seorang wanita memimpin umat Islam sebagai seorang pemimpin, seorang penguasa, tidak boleh. Dasarnya adalah hadis Abu Bakrah Ats-Tsaqafi radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan tegas menyatakan, layyufliha qawmun wallau amrahum umra'ah, layyufliha qawmun wallau amrahum umra'ah. Tidak akan beruntung, tidak akan berbahagia suatu kaum yang dipimpin oleh seorang wanita. Jelas. Dan itu juga dengan kesepakatan kaum muslimin. Yang saya sebutkan ini ikhwan, semuanya syarat-syarat yang disepakati oleh para ulama, oleh para fuqaha terkait dengan sosok pemimpin, sosok penguasa, barakallahu fikum. Tidak boleh wanita, penguasanya harus laki-laki. Harus laki-laki, tidak boleh wanita, tidak boleh perempuan. Yang ketiga ialah ayyakuna akila, dia seseorang yang berakal sehat, bukan seseorang yang majnun, bukan orang yang senting, bukan orang gendeng, bukan orang gila. Harus akil, berakal. Ini sepakat para ulama. Bisa antum bayangkan ya akhi, sebuah negara, sebuah bangsa dipimpin presiden gendeng, presidennya orang yang majnun, bisa hancur agama ini. Allahul musta'an. Sepakat para ulama. Bi ijma'il muslimin, dengan kesepakatan ulama'ul Islam, penguasa itu harus akil, berakal sehat, tidak boleh orang gila. Baik. Yang keempat adalah ayyakuna baligha. Dia seseorang yang baligh. Sudah berusia baligh. Maka tidak diperbolehkan anak-anak yang kecil yang belum baligh menjadi sosok penguasa. Ini juga dengan kesepakatan umat Islam, kesepakatan para ulama kaum muslimin, sepakat. Maka dia harus akil baligh. Barakallahu fikum. Dasarnya adalah hadisnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, rufi'al qalamu an thalathin, pena diangkat dari tiga orang. Ansabiyin hatta yablugh, dari anak kecil sampai dia baligh. Terus wa'an majnunin hatta yufiq, dari orang yang gila sampai dia sadar. Terus yang ketiga apa ya, Pak? Anak kecil sampai dia baligh, orang gila sampai dia sadar, orang yang tidur sampai dia bangun. Wa'anin na'imi hatta yastayqidh, orang yang tidur sampai dia bangun. Tiga jenis orang ini, ikhwan, tidak terkena beban syariat. Dia bukan mukallaf, belum mukallaf. Barakallahu fikum. Hadza wadhih. Dia muslim, tidak boleh orang kafir. Dia laki-laki, tidak boleh perempuan. Dia akil, berakal sehat, bukan orang gila. Dia orang yang baligh, bukan anak kecil. Ada lagi yang kelima, ialah ayyakuna qadiran li ada'i a'ba'il khilafah atau imamah. Dia punya kemampuan untuk memikul beban kepemimpinan. Qadir ya, dia punya kemampuan. Barakallahu fikum. Kalau dia enggak punya kemampuan sama sekali, ajis, orang yang lemah, orang yang punya kemampuan, maka tidak sah kepemimpinannya. Ini dengan kesepakatan umat Islam. Barakallahu fikum. Wadih insyaAllah ya. Adha wadihun barakallahu fikum. Ini ikhwan, jangan sampai tergoyang antum. Jangan bimbang, jangan ragu, jangan goyang, goyah dikarenakan adanya sebuah situasi, sebuah kondisi atau yang semisalnya. Antum harus yakin dengan siyakin-yakinnya. Ini merupakan kesepakatan para ulama. Yang menyimpang, yang berbeda dengan ini ketentuan, dikatakan sebagai pendapat yang ganjil, pendapat yang syad, pendapat yang aneh, yang menyimpang. Barakallahu fikum. Ini syarat-syarat sahnya seorang penguasa dalam Islam. Barakallahu fikum. Di sana ada syarat-syarat afdal. Afdalnya tidak harus ada. Di antara yang afdal barakallahu fikum ialah ayyakuna aliman mujtahida. Dia seorang yang alim, yang memiliki ilmu agama, seorang ahli ijtihad. Ini afdal. Nah, dipimpin oleh para ulama-ulama yang mengerti agama, yang mengerti bimbingan Islam. Ini afdal. Bukan persyaratan. Yang kedua ayyakuna adla. Dia sosok yang adil. Sosok yang adil, penguasa yang adil, penguasa yang saleh, penguasa yang bertakwa. Ini barakallahu fikum afdaliyah saja. Bukan persyaratan. Bukan persyaratan. Walaupun dia penguasa yang zalim, penguasa yang kejam, tetap sebagai penguasa kita didengarkan dan ditaati barakallahu fikum. Nanti akan disebutkan insyaallah taala. Yang ketiga ayyakuna Qurasyia. Dia seorang Quraisy. Ini kata para ulama merupakan ketentuan afdaliyah. Ada yang menyebutkan ini ketentuan untuk al-imamatul uzma, khalifah tertinggi. Khalifah tertinggi sebuah bangsa, sebuah negara. Tapi ini semuanya perkara yang afdaliyah, perkara yang afdal, bukan perkara yang wajib, bukan perkara persyaratan. Sebab banyak dari kalangan khalifah-khalifah yang ada kala itu bukan dari Quraisy. Barakallahu fikum. Yang terpenting yang wajib-wajib tadi, yang merupakan persyaratan inti yang disebutkan oleh para ulama kita. Barakallahu fikum. Ikhwan fillah azakumullah. Perlu dipahami. Di dalam Islam sosok penguasa ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Pemimpin kaum muslimin ini entah dikatakan amir, entah dikatakan sultan, entah dikatakan malik raja, entah dikatakan presiden rais jumhuriyah, atau dikatakan perdana menteri, atau semisalnya, ini penguasa. Ini penguasa barakallahu fikum. Di dalam Islam memiliki makanatun aliyah, kedudukan yang amat-amat sangat tinggi dalam Islam. Ini diberikan oleh Islam, diberikan secara syarak. Barakallahu fikum. Disebutkan oleh Syekh Abdul Salam Barjas, barakallahu fikum. Beliau mengatakan ulul amri lahum makanatun aliyah wa manzilatun rafi'atun jaliyah manahahum syari'iyaha liyatanasaba qadruhum ma'a ulwi wadhifatihim wa rafi'i mansibihim wa 'azimi mas'uliyatihim. Para penguasa, para pemimpin memiliki kedudukan yang sangat tinggi, memiliki manzilah, martabat yang sangat tinggi, yang begitu jelas dianugerahkan dalam Islam kepada mereka, supaya kedudukan mereka ini sesuai, selaras dengan beratnya tugas mereka, selaras dengan tingginya wazifah mereka dan martabat yang sangat tinggi dari jabatan mereka. Mereka sebagai pejabat tertinggi memiliki tugas yang begitu besar, yang begitu berat, memiliki tanggung jawab yang besar, yang begitu berat di pundak-pundak mereka, amanah negara, amanah bangsa, amanah masyarakatnya, dikarenakan besar dan beratnya kerjaan mereka, mereka dikasih kedudukan yang sangat tinggi, yang sangat mulia, untuk menselaraskan keadaan tadi. Dan yang memberikan manzilah yang tinggi tadi, barakallahu fikum, adalah Islam. Disebutkan dalam Alkitab Sunnah dan dijelaskan oleh para ulama ussalaf, barakallahu fikum. Anugerah dari Islam. Anugerah dari Islam, barakallahu fikum. Ikhwanul muslimin rahimakumullah, di antara bukti yang menunjukkan Islam memberikan anugerah penghargaan tertinggi untuk para penguasa ialah yang pertama, prinsip yang sangat masyhur di kalangan kaum muslimin, Allah dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umat Islam untuk mendengar dan mentaati penguasanya. Mendengar dan mentaati penguasa dalam perkara yang ma'ruf, dalam perkara yang baik. Dalam ayat, dalam banyak hadis, sangat banyak sekali menunjukkan mereka orang yang dimuliakan, ditaati dan didengarkan. Juga sisi yang lain, barakallahu fikum, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan dalam sabdanya, As-sultanu dhillullahi fil ard, faman akramahu akramahullah, waman ahanahu ahanahullah. Penguasa itu naungan Allah di muka bumi. Penguasa itu naungan Allah di muka bumi. Maknanya mereka sebagai pengayom masyarakat yang menghilangkan mara bahaya dari masyarakat, seperti sebuah naungan yang digunakan masyarakat berteduh dari sengatan matahari. Itu maknanya. Kata Rasul, penguasa itu naungan Allah di muka bumi. Barang siapa yang memuliakan penguasa, Allah akan muliakan dia. Dan barang siapa yang menghinakan penguasa, Allah akan hinakan dia. Sangat jelas, Allah memuliakan mereka dan menganjurkan kaum muslimin untuk memuliakan penguasa mereka masing-masing. Bukti yang lainnya, barakallahu fikum, ialah para ulama ussalaf melarang kaum muslimin untuk mencela penguasa, menghujat penguasa, membongkar keaiban-keaiban penguasa. Itu menunjukkan mereka memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Katanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, nahana kubara'una min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalu la tasubbu umara'akum. Katanya Anas bin Malik, para pembesar-pembesar kami dari kalangan para sahabat melarang kami. Mereka mengatakan, kalian jangan mencela penguasa-penguasa kalian. Jangan mencela penguasa-penguasa kalian. Jangan menghujat penguasa-penguasa kalian. Dikatakan oleh Al-Imam Al-Munawi, dikatakan oleh Al-Imam Al-Munawi dalam bukunya Faidhul Qadir, beliau menyatakan, ja'alallahu sultan ma'unatan li khalqih. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan penguasa sebagai pembantu untuk mengurusi makhluknya. Fayusanu mansibuhu anis sabbi wal imtihan. Maka kedudukan penguasa harus dibersihkan. Tidak boleh dicela, tidak boleh dihina. Liyakuna ihtiramuhu sababan limtidadi fai'illah wa dawami ma'unati khalqih. tujuannya adalah dengan menghormati penguasa, dengan memuliakan penguasa, menjadi sebab Allah subhanahu wa ta'ala selalu membantu hamba-hambanya, memberikan anugerah kepada hamba-hambanya. Waqad hadzara as-salaf min ad-du'a'i alaih fa innahu yazdadu syarra wa yazdadu al-bala'a 'ala al-muslimin. Dan kaum salaf telah memberikan warning, peringatan, tidak boleh mendoakan kejelekan atas penguasa, sebab akan menambah kejelekan dan akan menambah bala, menambah musibah atas kaum muslimin. Dan masih banyak lagi yang lain, barakallahu fikum, bukti-bukti yang menunjukkan bahwasanya Islam memberikan penghargaan yang sangat tinggi untuk para penguasa, memberikan kedudukan yang sangat mulia untuk para penguasa, memberikan martabat yang sangat tinggi untuk para penguasa. Barakallahu fikum. Sehingga sekali lagi, ikhwan fillah jazakumullah, penguasa, pemimpin, dan kepemimpinan dalam Islam ini betul-betul perkara yang sangat penting, yang sangat mulia, yang sangat agung, yang sangat urgen. Barakallahu fikum. Tidak bisa dilepaskan, ikhwan fillah jazakumullah. Makanya dalam Islam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para ulama kita, para fuqaha, menerangkan bab ini begitu rinci, detail, terkait dengan masalah-masalah yang berkaitan dengan masalah kepemimpinan. Ikhwanakum azakumullah. Kalau kita melihat kepemimpinan di masa lalu, di masa Rasulullah SAW, di masa para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, terutama khulafaur rasyidin, kepemimpinan di atas manhaj nubuwah, kita akan mendapati profil kepemimpinan yang begitu ideal. Sosok kepemimpinan yang begitu sempurna, begitu luar biasa, yang dari sana tercipta suasana-suasana islami di tengah-tengah masyarakat muslimin, persatuan tercapai, kalimat-kalimat muslimin disatukan dengan penguasanya, kekuatan umat Islam maksimal, menjadi sosok umat Islam yang sangat ditakuti oleh musuh-musuhnya, walaupun secara persenjataan minim, menjadi muslim-muslim yang tangguh, masyarakat-masyarakat yang tangguh, yang kokoh keimanannya, yang kokoh akidahnya, yang kokoh semangat ubudiyahnya, yang kokoh pula pendiriannya, yang kuat pula keadaannya. Kalau kita membaca sejarah di masa lalu, kita akan menemukan di sana era kepemimpinan Islam mencapai puncak kejayaannya, mencapai masa keemasannya. Masa keemasannya yang dijadikan sebagai contoh, sebagai panutan, sebagai tauladan semestinya untuk kepemimpinan yang setelah mereka, dijadikan sebagai patokan, patokan kepemimpinan yang islami, yang ideal. Itu pada masa lalu. Antum perhatikan, barakallahu fikum, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, ketika beliau berhijrah ke kota Madinah, beliau pelan tapi pasti menata sendi-sendi kehidupan kaum muslimin, menata pondasi-pondasi kekuatan kaum muslimin, menata asas-asas kepemimpinan kaum muslimin. Dan antum perhatikan, sukses, berhasil, betul? Berhasil, sangat berhasil. Baraklah itu, tiada duanya, tiada yang bisa menandinginya di masa-masa akan datang. Baraklah itu, Islam kuat, Islam disegani. Baraklah itu, disusul dengan masa-masa kekhilafahan Khulafaur Rasyidin. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, ditambah lagi dengan kekhilafahan Khalifah Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, yang kekuasaan Islam mulai merambah di luar Jaziratul Arab, kekuasaan Islam mulai merambah ke wilayah Persia dan Romawi. Di masa kekhilafahan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, yang namanya kekuasaan Romawi dikuasai, bertekuk lutut di hadapan kaum muslimin. Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa diambil alih oleh kaum muslimin. Di masa pemerintahan Umar pula radhiyallahu anhu, Gedung Putih Persia dikuasai oleh kaum muslimin. Di masa kekhilafahan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dua kekuatan adidaya dunia kala itu bertekuk lutut di hadapan kaum muslimin, Romawi dan Persia. Di masa kekhilafahan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, semakin luas yang namanya futuhat Islamiyah, perluasan wilayah-wilayah muslim. Demikian seterusnya khalifah-khalifah yang setelahnya. Bahkan barakallahu fikum, tentara-tentara mujahidin, pasukan-pasukan Islam wal muslimin itu sampai ke daratan Cina, sampai ke daratan Spanyol. Mereka menaiki gunung-gunung tinggi yang ada di sana, sampai ke daratan Perancis dan tempat-tempat yang lain, timur dan baratnya bumi, dikuasai dalam genggaman umat Islam, dalam kekuasaan kaum muslimin, dalam kepemimpinan Islam wal muslimin. Membenarkan apa yang disampaikan Rasulullah SAW jauh-jauh sebelumnya, di masa beliau masih hidup, kabar gembira yang disampaikan oleh beliau kepada kaum muslimin terkait dengan kekuasaan kaum muslimin, disebutkan dalam hadis dari sahabat yang mulia Thauban radhiyallahu taala anhu, kata Rasulullah SAW, Inna Allah tabaraka wa taala zawali al arda. Zawali al-arda faraitu masyariqaha wa magharibaha wa inna mulka ummati sayablughu ma zuwiya li minha. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan, mendekatkan untuk aku seluruh permukaan bumi ini. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Rasul bisa melihat semua dunia, semua bumi di depan matanya. Maka saya melihat belahan timur bumi dan belahan barat bumi, timur dan baratnya bumi. Faraitu masyariqaha wa magharibaha. Saya melihat bagian timur bumi dan bagian barat bumi. Rasul mengatakan, dan sesungguhnya kekuasaan umatku, sesungguhnya kekuasaan umatku akan sampai kepada tempat-tempat yang Allah tampakkan padaku daripadanya. Wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benar apa yang disampaikan Rasulullah SAW. Kekuasaan Islam pada masa-masa kekhilafahan yang ada, masa-masa kepemimpinan yang ada, telah mencapai belahan timur dan belahan bumi, baratnya bumi. Yang banyak timur sama barat, utara sama selatan banyak kutubnya. Nah, jarang ada manusia, nah, gitu ya. Nah, timur dan baratnya bumi. Dan untuk sekarang melihat Islam di mana-mana, di seluruh penjuru dunia itu ada Islam. Tapi terkait dengan kepemimpinan, mereka menguasai belahan timur dan belahan baratnya bumi. Seperti yang digambarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sukses. Yang menjadi pertanyaan kita adalah kunci suksesnya itu apa? Kok bisa Rasul SAW dan para sahabat bisa membentuk sebuah kepemimpinan yang begitu kokoh, yang begitu solid, yang begitu kuat, yang betul-betul bisa menaklukkan kekuasaan orang-orang kufar pada masanya? Apakah Nabi kita Muhammad SAW berjuang melalui pintu-pintu politik dan parlemen? Apakah Rasul berjuang untuk menggapai kekuasaan di awal-awal dakwahnya? Jawabannya tidak. Apakah Rasul SAW membenahi terlebih dahulu ekonomi umat? Dibenahi ekonomi kaum muslimin supaya ekonominya itu matang, ekonominya lancar, ekonominya bagus, baru terwujud yang namanya kekhilafahan Islam, kepemimpinan Islam. Al-jawab la. Bahkan umat Islam kala itu fuqara wal masakin, tidak punya apa-apa. Bahkan ketika meruntuhkan kekuasaan Romawi dan Persia, mereka hanya menggunakan baju yang compang-camping, hanya menggunakan keledai yang sudah kurus kering. Mereka hanya memegang yang namanya pedang seadanya, tombak-tombak semampunya, panah-panah seadanya. Bukan ekonomi barakallahu fikum. Terus kuncinya apa? Apa kunci kesuksesan kepemimpinan Islam pada masa lalu? Jawabannya apa ya, Kwan? Pak Diem. Jawabannya apa ya, Kwan? Jawabannya adalah dikarenakan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, sebagaimana nabi-nabi yang sebelumnya, memulai dengan dakwatut tauhid wassunnah. Memulai dengan dakwah tauhid, dakwatus sunnah, menanamkan akidah yang sahihah, akidah yang benar kepada umat, memperbaiki akidahnya umat, akidahnya kaum muslimin, mengajarkan kepada mereka ubudiyah, ibadah-ibadah kepada Allah Azza wa Jal, dikerjakan dengan benar sesuai dengan contohnya Rasulullah SAW. Diajarkan kepada kaum muslimin etika-etika, adab-adab, sopan santun dalam bermuamalah. Diajarkan kepada kaum muslimin yang namanya persatuan di atas Islam dan sunnah. Diajarkan kepada kaum muslimin pentingnya ukhuwah islamiyah, bersaudara di atas Islam, di atas akidah yang sama, prinsip yang sama, ibadah yang sama, dakwah yang sama, akhlak yang sama, adab yang sama, muamalah yang sama. Beliau memulainya dengan tarbiyatun islamiyatun sahihah. Dimulai dengan tarbiyah Islam yang sahih. Menanamkan pendidikan agama kepada kaum muslimin dan anak-anak kaum muslimin. Ini pondasi utamanya, asas yang paling utama yang ditanamkan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam, yang di kemudian hari membuahkan hasil terkait dengan bab masalah kepemimpinan. Jadi kepemimpinan itu ikhwan buah saja, hasil daripada tarbiyatun islamiyah. Itu luar biasa, akan menggapai kesuksesan yang luar biasa. Bukan semata-mata muncul sosok kepemimpinan yang islami, tapi lebih daripada itu barakallahu fikum, membangun masyarakat yang islami. Masyarakatnya itu masyarakat muslimin, masyarakat yang salihin, masyarakat yang mukminin, masyarakat yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jal, masyarakat yang berukhuwah islamiyah, masyarakat yang bersatu di atas bimbingan yang hak. Bukan masyarakat abal-abal, bukan masyarakat yang banyak kefasikan dan kemungkaran. Di samping itu pula barakallahu fikum, memunculkan sosok-sosok pemimpin yang betul-betul sesuai dengan persyaratan yang wajib atau yang afdal. Karena semua masyarakatnya baik, dipilih yang terbaik. Terbaik sisi agamanya, akidahnya, manhajiahnya, ibadahnya, akhlaknya, adabnya, ilmunya, dan segala macamnya. Dipilih Abu Bakar Siddiq yang terbaik, lalu sahabat Umar yang terbaik setelah itu, baru kemudian sahabat Utsman bin Affan yang terbaik setelah itu, kemudian sahabat Ali bin Abi Thalib yang terbaik setelah itu. Yang naik di jajaran kepemimpinan orang-orang terbaik dari kalangan kaum muslimin. Maka otomatis memunculkan penguasa yang adil, penguasa yang soleh, penguasa yang bertakwa, penguasa yang betul-betul ikhlas, penguasa yang betul-betul memperhatikan kondisi masyarakatnya. Otomatis pula terwujud sebuah masyarakat yang begitu damai, begitu tenteram, sejahtera. Allah turunkan rezekinya kepada mereka, limpahan karunia kepada mereka, keamanan, ketenteraman, kesejahteraan, kedamaian, rezeki yang lapang, dan kekokohan dan kesolidan. Itu yang tergambar pada masa-masa Khulafaur Rasyidin barakallahu fikum. Kuncinya adalah penanaman tarbiyah Islam barakallahu fikum. Bukan yang lainnya, bukan yang lainnya. Jangan heran kalau yang sebagai khalifah Abu Bakar Siddiq didikan dari awal barakallahu fikum. Jangan heran kalau masa dan eranya sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, era yang terbaik, generasi yang terbaik, generasi emas. Juga eranya tabi'in dan tabi'in, dikarenakan masyarakatnya masyarakat muslimin, masyarakat yang solihin, masyarakat yang akidahnya lurus, yang manhajnya lurus, yang ibadahnya semangat. Itu semua dari mulai awal, dari mulai bawah. Semua terkait dengan tarbiyatun islamiyatun sahihah, tarbiyah Islam yang sahih. Dari situ munculnya, dari dakwatu tauhid wa sunnah. Naam, tentram. Paham ya ikhwan? Terjadi ketimpangan demi ketimpangan, kekurangan demi kekurangan, cacat demi cacat, kerusakan demi kerusakan, ketika semakin jauh dari konsep tarbiyah Islamiyah. Ketika semakin jauh dari konsep tarbiyah Islamiyah, begitu masyarakatnya jauh dari bimbingan Islam, dari bimbingan sunnahnya Rasulullah SAW, banyak yang jahil tentangnya, berubah masyarakat yang mulai rusak akidahnya, mulai rusak manhajiahnya, mulai malas ibadahnya, enggak perhatian dengan akhlak dan adabnya, enggak perhatian dengan ukhuwah islamiyahnya, memperhatikan urusan duniawi semata, terjatuh dalam perkara yang mungkar, kemaksiatan, kefasikan, kebid'ahan, dan yang lain-lainnya. Dari situlah muncul yang namanya berbagai macam kerusakan-kerusakan sebuah negara. Mulai muncul kerusakan-kerusakan dalam perkara kepemimpinan. Maka akan dibalik keadaannya. Allah timpakan kepada mereka barakallahu fikum penguasa-penguasa yang zalim. Penguasa-penguasa yang kejam. Penguasa-penguasa yang lalim, yang sadis. Penguasa yang hanya memikirkan aspirasi dirinya, memikirkan kepentingan pribadinya, kepentingan dunianya, kekuasaannya, harta bendanya, dan kroni-kroninya. Penguasa yang tidak aspiratif dengan masyarakatnya. Bahkan penguasa yang terkesan mengintimidasi masyarakatnya, merendahkan masyarakatnya, mendzalimi masyarakatnya. Dihukum dikarenakan sudah menyimpang dari aturan kepemimpinan yang benar. Allah mengatakan dalam firman-Nya sebuah ayat yang cukup masyhur di kalangan kaum muslimin, "Falyahdhari alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Hendaklah berhati-hati, hendaklah waspada orang-orang yang menyelisihi perintah Allah, perintahnya Rasul, orang-orang yang menyelisihi sunnahnya Rasulullah SAW akan ditimpa fitnah atau ditimpa azab yang pedih. Ketika mereka sudah melanggar aturan Allah Azza wa Jal, mereka meninggalkan perintah Allah dan juga Rasulnya SAW, ketika mereka menyelisihi bimbingan-bimbingan Rasulullah SAW, maka dihukum dengan turunnya fitnah dan azab yang sangat pedih. Di antara makna fitnah yang disebutkan oleh ahli tafsir ialah sultanun zalim. Allah akan uji mereka, akan hukum mereka dengan penguasa zalim yang memimpin mereka. Itu semua dikarenakan masyarakatnya menyelisihi sunnah, masyarakatnya menerjang larangan-larangan agama, masyarakatnya tidak paham akan perintah-perintah Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Sudah bukan lagi tarbiyah Islamiyah yang mereka fokuskan, tarbiyah-tarbiyah yang lain, tarbiyah sekuler, tarbiyah barat, tarbiyah timur, tarbiyah apa, bukan tarbiyah Islamiyah. Yang mereka pikirkan lagi bukan lagi urusan-urusan din, yang mereka pikir urusan dunia semata, apalagi menerjang keharaman-keharaman agama. Jangan punya mimpi dan jangan berharap akan muncul sebuah kepemimpinan yang begitu indah, yang begitu bagus, yang begitu baik seperti masa lalu, ketika masyarakatnya jauh dari tarbiyah Islamiyah, ketika masyarakatnya jauh dari bimbingan sunnah Rasulnya SAW, ketika masyarakatnya lebih memilih tarbiyah-tarbiyah yang bukan Islam untuk anak-anak mereka, ketika masyarakat muslim lebih memilih bimbingan-bimbingan yang lain selain Islam untuk mereka semua. Dan ketika kaum muslimin, ketika masyarakat Islam lebih suka dengan kemaksiatannya, dengan kefasikannya, dengan kemungkarannya, dengan penyimpangan-penyimpangan bid'ahnya dibandingkan dengan sunnahnya Rasulullah SAW, tidak bakal baik. Allah mengancam dalam ayat tadi, hendaklah waspada orang-orang yang menyelisihi sunnah. Nah, waspada orang-orang yang menyelisihi perintah Allah dan Rasulnya akan ditimpa fitnah. Maknanya banyak. Fitnah dimaknakan dengan syirik, fitnah dimaknakan dengan gempa, bencana alam dan segala macamnya. Fitnah dimaknakan pula dengan musibah-musibah, bala-bala. Fitnah juga dimaknakan dengan penguasa yang zalim. Barakallahu fikum. Ketika asasnya sudah berubah, maka yang berubah, maka akan berubah pula bagian ujungnya. Barakallahu fikum. Kembali barakallahu fikum. Kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya sukses memunculkan dan mewujudkan kepemimpinan Islam yang begitu indah, yang begitu kuat? Jawabannya adalah karena pondasinya dan asasnya. Barakallahu fikum. Mereka berani tampil menghadapi pasukan-pasukan Romawi kala itu, pasukan-pasukan Persia kala itu yang memiliki senjata lebih lengkap, lebih modern, pasukan yang lebih banyak. Berani bukan karena dorongan ekonomi, bukan karena dorongan yang lain-lain yang membuat umat Islam menjadi berani, dorongan iman dan takwa mereka kepada Allah Azza wa Jal, dorongan agamanya, dikarenakan mereka tahu dengan memperjuangkan Islam, memperjuangkan agama Allah, dapat dua keutamaan, mati syahid atau mendapatkan ghanimah dengan kejayaan Islam wal muslimin. Berani. Bayangkan kalau membaca sejarah Islam di buku-buku saja para ulama, sejarah penaklukan Romawi dan Persia, itu luar biasa ya. Nah, untuk melihat pasukan-pasukan Islam itu bukan pasukan yang mentereng-mentereng begitu ya, Pak. Itu di awal ya, Pak, ya. Setelah mereka menang dan banyak ghanimah, ya berubah. Jadi apa namanya, pasukan-pasukan yang gagah berani. Tapi awalnya betul-betul pasukan Badui. Tapi dorongan iman yang sangat kuat. Barakallahu fikum. Meluluh lantakkan kekuasaan dan kekuatan Romawi dan Persia. Bertekuk lutut di hadapan Islam wal muslimin di masa kekhilafan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Sampai pada tingkat tentara-tentara musuh itu diikat pakai rantai oleh panglimanya supaya jangan kabur. Itu sudah sangat ketakutan dengan kaum muslimin. Disebut dengan perang Dzatus Salasil, perang rantai. Nah, dikarenakan pasukan mereka dirantai. Jadi setelah adanya peperangan-peperangan yang dilakukan oleh kaum muslimin, melihat kenyataan ternyata musuh-musuh Islam itu ketakutan dengan pasukan kaum muslimin, panglimanya ini punya ide semacam itu, dirantai semua biar gak lari, nah, biar perang melawan kaum muslimin. Hasilnya apa ya, Pak? Hasilnya ya tambah marem. Maremnya gimana? Lah iya, begitu berhadapan pasukan yang ada, barakallahu fikum, panglima-panglima umat Islam memberikan briefing kepada mujahidin yang ada kala itu. Briefingnya itu diingatkan akan iman kepada Allah, ketakwaan kepada Allah, diingatkan supaya mengikhlaskan niat, diingatkan supaya bertaubat, supaya beristighfar, diingatkan supaya jangan bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Itu briefingnya mereka. Sekali langkah, sekali suara, sekali panduan, Allahu Akbar, langsung maju. Ketakutan semua. Mau mundur tidak bisa, mau enggak mundur bagaimana, ketakutan. Akhirnya dengan mudah muslimin membantai mereka semuanya. Korban semakin banyak. Antum baca dalam sejarah Islam terkait dengan penaklukan kota-kota yang ada, namanya Futuhat Islamiyah. Ini antum bayangke, wah, maksudnya pasukannya kayak gini gak bisa ngalahkan yang itu. Bukan karena senjatanya, tapi dorongan iman mereka yang dalam hati. Kekuatan umat Islam itu dalam iman mereka, dalam akidah mereka, dalam manhaj mereka, dalam ibadah mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Kekuatan kaum muslimin itu ketika mereka bertawakal penuh kepada Allah Azza wa Jalla. Bukan para senjatanya, ini wasilah saja. Pedang satu bisa berubah menjadi pedang yang luar biasa hebatnya ketika dipegang oleh sosok muslim yang kokoh akidahnya, yang kokoh ibadahnya, yang kuat keimanannya, siap membela agama, meraih ridha Allah Azza wa Jalla. Itu semua dari asasnya tarbiyatun islamiyah, bukan tarbiyah yang lain. Allah Ta'ala alamin shawab. Sudah mendekati waktu zuhur, kita skor sementara, barakallahu fikum. Dan insyaallah ba'da zuhur nanti kita masuk ke alam nyata. Mudengrah. Tadi kan sedang menerawang jauh ke alam masa lalu. Kok indah banget ya. Duhai kiranya di zaman itu kita hidup. Nah, itu dulu. Nah, sekarang nanti akan kita kembali ke bumi. Kita melihat kondisi yang real, kondisi yang nyata dalam kehidupan keseharian kita, dan bagaimana Islam memberikan bimbingan-bimbingan kepada kita ketika mendapati kondisi yang tidak ideal yang kita hadapi selama ini. Insyaallah Ta'ala nanti setelah istirahat zuhur. Sementara cukup. Walhamdulillahirabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.